ده يعني. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan bahas beberapa hal yang masih berkaitan dengan Ramadan dan puasa serta hal-hal yang terkait dengannya. Di antaranya yang perlu kita ingat bersama, kita sekarang sedang di hari-hari dan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Maka di antara hikmah disembunyikannya kapan Lailatul Qadar terjadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, berijtihad, sabar dalam menetapi ibadah di malam hari, karena kita mengetahui ayat yang berbunyi wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Dan antara tafsir malam yang 10 yaitu malam 10 hari, malam terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama, malam di 10 terakhir bulan Ramadan itu merupakan malam-malam yang paling afdol. Bahkan kita mengetahui di mana hari-hari, kalau kita katakan malam dan hari, itu berarti kalau malam mulai maghrib sampai subuh, kalau dikatakan hari atau dalam bahasa Arabnya yaumun, itu berarti mulai subuh sampai melewati pagi, siang sampai maghrib. Ya. Kita mengetahui 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma min amalin salih ahabbu ilallah min hadil ayam, tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Berarti amalan saleh yang dilakukan di hari, ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu merupakan amalan saleh yang paling afdal. Itu oleh para ulama disebutkan apabila hal itu berlaku pada hari, maka apabila malam, kalau hari tadi ya, mulai subuh sampai maghrib, adapun amalan soleh di 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan, nah ini lebih afdol malam harinya, ya. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, waktu tinggal beberapa hari saja, sebentar, ya, kita bersabar sebentar. Yang perlu kita ketahui juga bahwa para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu juga turun di malam-malam ganjil, namun hitungannya itu dari belakang. Karena hadisnya seperti itu menyebutkan maknanya, artinya yang tersisa. Ya. Nah, malam 21, malam 23, malam 25 itu dari yang tersisa. Kalau kita ngitung dari yang tersisa berarti ngitungnya dari belakang. Berarti kita enggak bisa memastikan malam 21, 23 nanti malam malam 25. Ini kita ngitung dari awal. Ya. Sementara dalam beberapa hadis disebutkan bahwa hitungan ganjil itu dari hari terakhir. Berarti kapan? Ya enggak tahu. Taunya nanti setelah selesai entah Ramadannya tanggal 29 berakhir 29 hari atau 30 hari. Artinya kalau Ramadan berakhir 29 hari, hari terakhir itu merupakan hari pertama. Berarti itu malam ganjil. Tapi kalau sekarang Ramadannya berakhir 30 hari, berarti malam terakhir itu malam pertama. Berarti malam 30 itu malam ganjil. Malam 28 malam ganjil. Kalau dari hitungan belakang. Ya, maka intinya apa ya ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita mencukupkan hanya pada malam-malam ganjil dari hitungan awal ini. Ya, terus sikat di setiap malam. Nah, kencangkan ikat pinggang, hidupkan malamnya dengan ibadah, kemudian bangunkan keluarga kita. Barakallahu fikum ikhwan. Walaupun tentunya setiap muslim ya itu insyaallah akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena yang namanya Lailatul Qadar, ketika itu terjadi malam tersebut adalah Lailatul Qadar, ya sudah berarti mulai maghrib. Kita sholat maghrib, sholat di situ, sholat sunnah di situ, sholat rawatib, dikirnya, ya itu sudah mendapatkan keutamaan juga. Tapi kan sayang, apabila kita hanya mencukupkan dengan sholat maghrib, sholat isya, nah, sementara kesempatan, ya, kesempatan kita dibuka pintu di depan kita, di situ ada misalnya harta bertriliun-triliun rupiah, kemudian kita hanya ambil sedikit, sementara kita mampu ngambil yang banyak, nah, ya kan? Nah, ini mimba bila Allah lebih. Nah, ibadah-ibadah yang dilakukan dilipat gandakan 1000 kali di hari-hari biasa. Taib. Kemudian yang berikutnya terkait dengan zakatul fitr. Zakatul fitr, Rasulullah alaihi salatu wassalam atau dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan. Ya. Naam, sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir, dalam riwayat yang lain sa'an min ta'am. Naam. 'Alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin. Naam. Ya. Minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Sa. Berarti kita tahu mikdarnya itu sa. Sa itu kalau tangan kita dikumpulkan, telapak tangan kita dikumpulkan, nah itu 4 kalinya. Itu 1 sa. Ya. Ada yang mengatakan 1 sa dan ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, 2 kilo 40 gram. Ada yang mengatakan 2 kilo 170 sekian gram. Ada yang mengatakan 2 kilo 700 gram. Ada yang mengatakan 3 kilo. Maka yang mengambil pendapat 3 kilo ya sudah aman dia. Nah. Adapun yang mengambil pendapat 2 kilo atau lebih, maka ini juga pendapat yang kuat, kita tidak bisa mengingkarinya. Seperti itu. Ya. Apa yang diwajibkan? Disebutkan kan di situ tamer, Ya, syair dalam riwayat lain disebut ta'am. Berarti makanan pokok. Nah. Berarti ya makanan pokok sudah penduduk setempat. Selain yang di tag hadis, kalau yang di tag hadis ya sudah. Nah, hadisnya seperti itu. Ya. Namun bagaimana dengan beras dan yang lainnya? Memang di zaman Rasulullah tidak ada beras, namun di situ jelas disebutkan dalam lafaz lain ta'am, makanan. Berarti kalau makanan penduduk Indonesia beras, jagung, ya maka ini yang wajib kita keluarkan. Nah, sekarang permasalahannya, zakatul fitr dinamakan saja dengan zakatul fitr. Berarti zakat yang ditunaikan ketika fitr. Fitr itu bukan dari kata fitrah. Walaupun sebagian mengatakan diambil dari kata fitrah, kembali suci. Namun, ya, yang lebih tepat fitr, yaitu diambil dari kata kembali berbuka. Orang puasa Ramadan, habis waktu Ramadan, nah, disitulah kewajiban membayar zakatul fitr. Nah, zakat yang ditunaikan ketika selesai bulan Ramadan, yang dimana kita kembali tidak berpuasa di hari tersebut. Ya, berarti zakatul fitr itu yang wajib itu kan mulai terbenamnya matahari di malam Id, ya, sampai ditunaikannya sholat Id. Seperti itu. Sampai itu naikannya sholat Id. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Seperti itu. Rasulullah memerintahkan untuk ditunaikan zakat fitr itu sebelum manusia keluar untuk salat Id, berarti pagi harinya. Ini waktu yang paling afdol. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratun au tuhratan lisaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kita lihat Rasulullah mewajibkan zakatul fitr ini sebagai pensuci orang yang berpuasa dari apa? Dari hal-hal yang sia-sia, dari hal yang jelek. Orang berpuasa ya tentunya sebagai seorang manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan, ada dalam puasanya masih ada yang kurang bagus, kurang sempurna. Nah, ini zakatul fitr salah satu fungsinya. Nah, dari sini kita mengetahui keliruan orang yang mengatakan zakatul fitr itu boleh dengan uang. Kenapa? Karena fungsinya zakatul fitr itu bukan semata-mata masalah makanan, tapi apa? Mensucikan orang yang berpuasa. Dari yang kemarin dia selama puasa Ramadan ada yang kurang, ada yang keliru, ada yang masih sia-sia perbuatannya. Wa tu'matan lil masakin. Dan sebagai untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian kata beliau, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat. Pada sini kita mengetahui waktu yang paling afdol yaitu di hari Id sebelum sholat. Ini waktu yang paling afdol. Nah, ya, sebelum sholat maka diterima zakatnya. Adapun setelah sholat, ya dia sudah bukan teranggap zakatul fitr lagi. Maka dari sini ya ikhwan wa akhwat, kita berusaha untuk sebisa kita menunaikan zakatul fitr itu sebelum atau di hari Id kalau memungkinkan. Seperti itu. Ya, ini waktunya sekarang. Dari sini kita mengetahui namanya zakatul fitr itu waktunya ya ketika masuk bulan Syawal, malam harinya. Nah, ini hal ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan barang siapa yang meninggal, ya, sebelum matahari terbenam di malam Id, meninggal sebelum matahari terbenam di malam Id, maka dia tidak wajib. Orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Artinya keluarganya yang ditinggal enggak perlu menyalurkan zakat mengatasnamakan dia, tidak wajib. Nah, maka sebaliknya, barang siapa yang meninggalnya setelah matahari terbenam, ya, setelah matahari terbenam, matahari terbenam, wah sudah masuk Syawal, sudah terlihat hilal, sudah pemerintah sudah mengumumkan malam ini sudah masuk bulan Syawal, satu Syawal, kemudian meninggal, nah ini harus dikeluarkan zakat fitrahnya, seperti itu, ya. Nah, begitu juga orang yang masuk Islam atau bayi yang lahir di malam tersebut, maka dia wajib menunaikan zakatul fitr kalau memang dia mampu untuk mengeluarkannya. Dari sini kita mengetahui janin, ya, itu tidak ada kewajiban untuk dibayarkan apa zakatul fitr. Nah, ya, seperti itu. Taib. Kemudian yang berikutnya, zakatul fitr, kita sudah mengetahui tadi, ya, gandum, tamar, seperti itu, makanan. Maka boleh yang di Indonesia mengeluarkan apa? Ya, beras, jagung, misalnya di sebagian tempat, sagu. Berarti kalau begitu bagaimana? Boleh juga insya Allah mengeluarkannya dalam bentuk tepung. Karena juga termasuk makanan pokok. Tepung itu bahannya dari apa sih? Ima dari sagu, ima dari gandum. Nah, kalau gandum jelas nasnya. Dan memang aktualnya kan kita bisa menyaksikan. Ya. Bahwa makanan yang terbuat dari tepung, ya itu juga sebagai makanan sehari-hari. Walaupun mungkin tidak tiap hari, tapi orang menjadikan itu sebagai santapan utama. Entah orang kiri atau enggak. Contoh Indomie. Ya, itu kan dari tepung. Seperti itu. Atau roti. Nah, ya, maka boleh untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk tepung. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sekarang sholat Id. Nah, ini ada pertanyaan. Kita sudah mendengar bahwa fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama atau Lajnah Da'imah di Mamlakatul Arabiyatu Saudiyah atau Mufti, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan apabila wabah ini masih terus sampai waktu sholat Id, maka sholat idnya tidak ditunaikan di lapangan, namun dilaksanakan sendiri-sendiri di rumahnya, ya, tanpa ada khutbah. Nah, ternyata di situ sebagian ulama berpendapat, ya sudah tidak perlu melaksanakan sholat id. Mengapa? Kata mereka, sholat id itu dilaksanakan salah satu ilahnya karena di situ ada makna idhar syiar al-Islam. Menampakkan syiar Islam. Dengan apa? At-tajammu'. Berkumpul. tadi masjid atau di lapangan, ya, di lapangan luas atau di masjid berkumpul. Makanya kan, kalau sholat id itu kan termasuk perempuan-perempuan, ya, walaupun yang haid atau nifas disuruh keluar, seperti itu. Nah, ini sekarang ada wabah seperti ini dan tidak memungkinkan untuk berkumpul, ya sudah. Karena saat itu hukum asalnya di tempat yang orang bisa berkumpul banyak, sekarang tidak bisa berkumpul di rumah masing-masing, maka tidak perlu untuk melaksanakan sholat. Nah, dan ini pendapat dari sebagian ulama. Di antaranya, asal-muasal atau pangkal permasalahan itu dari permasalahan apabila seseorang terlewat melakukan sholat id di musola atau di lapangan di masjid. Apakah dia mengkodoknya atau tidak. Nah, ini pangkal permasalahan seperti itu. Nah, mana yang lebih rajih? Apakah kita tetap sholat di rumah masing-masing walaupun tanpa khutbah atau tidak perlu? Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala mengatakan tidak perlu. Sementara lajnah daimah atau banyak dari para ulama yang lain, dan ini pendapat jumhur ulama, ya tetap dilakukan. Kalau tidak bisa sholat di lapangan, kalau sholat id tidak bisa dilakukan di lapangan atau di masjid karena berbagai sebab, maka tetap dilakukan atau dikodok. Yang rajih, wallahu alam bisawab, pendapat yang mengatakan tetap dilakukan. Mengapa? Karena telah datang dari salaf. Ya, bahwa mereka ketika tidak memungkinkan atau terluput dari sholat id di musola, di lapangan atau di masjid, mereka melakukan di rumah-rumah mereka. Di antara dari sahabat Anas ibn Malik, begitu juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud, begitu juga dari tabi'in Atha, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, sampai Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Sahihul Bukhari bab idza fatahu salat atau idza fatahu al-id yusalli rak'ataini. Bab apabila terluput dia tidak bisa atau dia tidak datang di lapangan untuk melakukan salat id atau di masjid, maka dia mengkodoknya dengan melakukan sholat dua rakaat. Tata caranya ya sebagaimana kalau kita sholat id. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Ya, di sini pentingnya juga kita kembali kepada salaf dalam masalah pemahaman, bahkan dalam masalah-masalah fikih seperti itu. Ambil pendapat yang salaf melakukannya. Apabila dalam suatu permasalahan kita bingung, lihat apakah salaf melakukannya apa tidak. Nah, dan apabila mereka melakukannya, itu ya insya Allah yang lebih dekat pada kebenaran. Sehingga, wallahu alam bisawab, tetap kita melakukan sholat id di rumah kita masing-masing. Apabila memang sampai nanti hari id, pemerintah masih belum mengizinkan kita untuk melakukan sholat id di lapangan atau di masjid secara berkumpul jamaah. Ya, karena apa? Salaf melakukannya. Kemudian, kembali tadi ke masalah zakatul fitr. Kita mengetahui waktunya itu, hukum asalnya yaitu ketika masuk Syawal. Namun, boleh sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, kanu yu'tuna zakatul fitr qabla al-id bi yaum aw yaumain. Dalam riwayat yang lain disebutkan salah satu ayam. Alhamdulillah. Ini rukhsah. Ya. Dahulu para sahabat ternyata mendapatkan rukhsah, keringanan untuk mengeluarkan zakatul fitr itu sehari atau dua hari atau tiga hari, kata Syekh bin Baz seperti itu ya, bahkan sampai tiga hari boleh, sebelum hari Id. Nah, maka insya Allah boleh. Adapun lebih dari itu, maka dapat yang rajih, itu tidak teranggap zakatul fitr. Orang mengeluarkan zakatul fitr sekarang, maka tidak sah zakatnya. Nah, ya, atau kemarin, atau besok masih. Sementara besok masih hari 25. Nah, ya, tidak sah. Kenapa? Ya karena zakatul fitr itu ada waktunya. Orang melakukan sesuatu belum masuk waktunya, ya enggak sah. Sama juga dengan zakatul fitr. Orang menunaikan zakatul fitr sebelum masuk waktunya, ya tidak sah zakatnya. Yang perlu kita perhatikan, ya, sah atau tidaknya itu teranggap dengan apa? Mengeluarkannya untuk fuqara dan masakin. Nah, sehingga, dan dalam bentuk makanan. Seperti itu. Ini permasalahan. Ada permasalahan lain. Bolehkah kita mewakilkan membayar zakat fitr, menunaikan zakat fitr? Boleh. Kalau niatnya mewakilkan, boleh. Berarti kalau mewakilkan itu bagaimana? Kita minta tolong fulan. Ah, tolong ya, ini anak kasih antum uang. Anak wakilkan antum untuk membayarkan zakatnya anak. Boleh. Paham ya? Gambaran permasalahan, dia tidak mengeluarkan dalam bentuk uang, tapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan zakatnya. Dia memberikan uang kepada orang lain. Ya, sifatnya apa? Taukil, mewakilkan. Untuk orang lain ini nanti menunaikan zakatnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Begitu juga. Hah? Kita memberikan beras kepada wakil kita. Artinya kita mewakilkan berarti pemberian atau penunaian zakat fitr itu. Kita wakilkan kepada orang lain. Sekarang, tertitipkan ke orang yang nanti dia menyalurkan zakatul fitr ke fakir miskin pas harinya. Maka tidak ada masalah. Namun, yang menjadi masalah apabila kita sekarang mengeluarkannya, memberikannya kepada fakir miskin. Nah, ini tidak sah. Ya. Barakallahu fikum. Taib, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab fa minallahi wahdahu wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.